Coba bayangkan, Anda sedang berdiri di balkon lantai Bursa New York Stock Exchange. Tanggalnya menunjuk pada suatu pagi di bulan September 2021. Bel pembukaan berbunyi nyaring, konfeti berjatuhan dari langit-langit, dan ya, semua orang di ruangan itu bersorak. Ya, momen yang sangat klasik, kan? Benar banget. Biasanya, saat kita memikirkan momen ikonik kayak gini, imajinasi kita langsung tertuju pada sosok CEO visioner yang pakai baju casual atau industrialis veteran yang lagi merayakan puncak kesuksesannya. Tapi hari itu, bel berbunyi untuk UiPath. Ah, perusahaan perangkat lunak otomatisasi dari Rumania itu. Tepat. 5 tahun sebelumnya, hampir nggak ada yang tahu siapa mereka. Terus tiba-tiba, bam! Mereka meraup dana 1,5 miliar dolar dengan valuasi mencapai 30 miliar dolar. Itu lompatan logika yang luar biasa ya. Sangat luar biasa. Nah, kisah UiPath ini sebenarnya adalah studi kasus yang sempurna dari dokumen analisis ekonomi hukum yang mau kita bedah secara mendalam di sesi kita hari ini. Iya, terutama di bab 7 kan? Betul. Dokumen ini membongkar sebuah realitas yang mungkin nggak ingin didengar oleh para pemuja Silicon Valley, bahwa bintang sesungguhnya dari pertunjukan bernilai miliaran dolar ini bukanlah sang CEO. Melainkan sepasukan pengacara korporat di belakang layar. Iya. Misi kita hari ini adalah membedah dokumen luar biasa ini, gimana uang nggak cuma diciptakan, tapi diabadikan lintas generasi. Nah, Anda bisa bantu jelaskan peran pengacara ini. Tentu. Jadi, mereka ini adalah pihak yang mengorkestrasi semuanya. Selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, kelompok pengacara ini menyusun kontrak yang super rumit, merancang struktur kepemilikan berjenjang, dan memindahkan entitas dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain. Dan dokumen sumber kita menyoroti fenomena ini tanpa tendensi menghakimi sama sekali ya? Benar. Penulisnya murni hanya membedah secara mekanis bagaimana kapitalisme modern bekerja. Tapi ketika sebuah perusahaan privat seperti UiPath akhirnya menyentuh lantai bursa, itu disebut sebagai exit atau strategi keluar. Exit, oke. Ya, dalam siklus hidup kapitalisme kontrak, momen exit ini adalah puncaknya. Ada dua jalur utama sebenarnya, IPO atau penawaran saham perdana, dan penjualan strategis seperti merger atau akuisisi. Jadi ini bukan sekedar perayaan bunyikan bel bursa yang seru-seruan aja dong? Oh, sama sekali enggak. Yang sangat mempesona di sini adalah, exit ini adalah titik kritis di mana arsitektur hukum yang selama ini enggak kasat mata akhirnya bertabrakan dengan realitas ekonomi publik. Dokumen ini menyebut IPO sebagai sebuah upacara penobatan. Upacara penobatan. Oke, mari kita bedah konsep exit ini lebih jauh. Karena bagi orang awam, atau mungkin Anda yang sedang mendengarkan, angka valuasi 30 miliar dolar itu seringkali terasa kayak ilusi, kan? Iya, cuma angka di atas kertas. Benar. Ini ibarat Anda bermain monopoli bersama keluarga di akhir pekan. Anda punya banyak properti di atas papan. Mungkin ada hotel di Park Place yang bernilai jutaan uang mainan. Anda merasa sangat kaya saat itu. Tapi Anda nggak bisa pakai uang monopoli itu buat beli kopi beneran, kan? Nah, itu dia. Selama properti itu masih di atas papan, ya nggak ada nilainya di dunia nyata. Exit adalah momen ajaib di mana Anda tiba-tiba bisa menukarkan semua uang monopoli dan sertifikat kertas itu menjadi uang tunai sungguhan. Tepat sekali analoginya. Tapi dengan taruhan miliaran dolar, saya berasumsi tekanan pada para pengacara di tahap ini pasti nggak main-main, kan? Apa sebenarnya yang terjadi di belakang layar sebelum konfeti itu dijatuhkan? Untuk memahami tekanannya, kita harus melihat bagaimana sistem ini mendefinisikan nilai. Di era kapitalisme industrial, nilai itu sangat fisik. Pabrik punya nilai karena ada mesin pembuat mobil. Ya, ada barang fisiknya. Gudang ada isinya. Betul. Namun dalam kapitalisme modern, nilai seringkali hanyalah sebuah potensi. Potensi untuk mendominasi pasar, potensi untuk akuisisi, potensi monetisasi data. Nah, potensi ini murni hidup di dalam spreadsheet dan klausul kontrak tertutup. Jadi kekayaannya belum nyata ya? Belum. Ia baru menjadi kekayaan nyata saat exit terjadi. Dan upacara penobatan yang kita sebut tadi, itu memberikan legitimasi institusional dari publik. Legitimasi maksudnya pengakuan dari luar? Ya. Ketika perusahaan privat melakukan go public, sahamnya tiba-tiba dianalisis oleh bankir Wall Street, masuk ke dalam portofolio dana pensiun global, dan diperdagangkan secara terbuka. Para pendiri yang tadinya cuma pegang dokumen legal, tiba-tiba punya likuiditas. Uang tunai yang bisa dibelanjakan? Benar. Namun, upacara ini membutuhkan persiapan brutal yang disebut due diligence atau uji tuntas. Oke. Dan proses uji tuntas ini bisa memakan waktu hingga 2 tahun lamanya. Tunggu sebentar, 2 tahun? Cuma untuk uji tuntas? Maksud saya, bukannya mereka cuma perlu menyerahkan laporan keuangan ke auditor dan memastikan nggak ada pajak yang menunggak? Oh, realitasnya jauh lebih paranoid dari itu. Pengacara harus membalik setiap batu dan menelusuri sejarah hukum perusahaan hingga ke hari pertama didirikan. Wow, hari pertama. Ya, coba bayangkan sebuah perusahaan teknologi yang mau IPO. Pengacara harus menelusuri rantai kepemilikan dari setiap baris kode perangkat lunaknya. Gimana kalau 5 tahun lalu, salah satu pendiri menggunakan laptop dari perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya untuk nulis kode awal UPath? Jadi perusahaan lama itu bisa... Secara hukum, mantan perusahaannya bisa mengklaim hak atas seluruh teknologi inti tersebut. Gila. Betul. Jika pengacara melewatkan satu saja bom waktu kekayaan intelektual ini, dan hal itu terungkap setelah IPO, nilai saham bisa anjlok dalam semalam. Dan ujung-ujungnya investor akan melayangkan tuntutan hukum miliaran dolar atas dasar penipuan. Ah, pantesan butuh 2 tahun. Jadi mereka bukan sekedar merapikan dokumen ya, mereka ini sedang menjinakkan ranjau darat hukum dari masa lalu. Tepat. Dan saya ingat dokumen kita juga membahas sesuatu yang disebut prospektus. Dari yang saya pahami, ini tuh semacam brosur raksasa yang dibagikan kepada calon investor, kan? Brosur raksasa yang ditulis dengan presisi bedah saraf ya. Prospektus ini adalah nyawa dari sebuah IPO. Presisi bedah saraf gimana maksudnya? Disinilah letak kontradiksi pekerjaan pengacara korporat. Di satu sisi, dokumen ini harus berfungsi sebagai alat pemasaran. Ia harus menceritakan narasi yang cukup optimis agar dana pensiun dan investor retail mau menggelontorkan uang mereka. Ya, kalau nggak optimis siapa yang mau beli sahamnya kan? Tapi di sisi lain, dokumen ini diawasi ketat oleh regulator, seperti SEC atau Securities and Exchange Commission di Amerika Serikat. Jika narasinya terlalu menjanjikan, dan ternyata gagal terwujud, perusahaan akan diseret ke pengadilan. Wah, ini kayak mencoba menjual mobil bekas ke seseorang, di mana Anda harus meyakinkan mereka bahwa mobil ini bisa melaju sekencang Ferrari. Iya, narasi optimisnya. Tapi di paragraf berikutnya, Anda harus menulis dengan huruf kecil bahwa mesinnya mungkin meledak besok pagi. Persis begitu. Dan kalau mesinnya beneran meledak, Anda tinggal tunjuk dokumen itu dan bilang, hey, saya kan udah peringatkan di halaman sekian. Analogi yang sangat akurat. Mereka menyeimbangkan hype dan perlindungan hukum dalam satu dokumen. Itulah mengapa pengacara di tahap ini bertindak sebagai penjaga gerbang likuiditas. Penjaga gerbang likuiditas, istilah yang bagus? Tanpa opini hukum yang bersih dan prospektus yang kebal peluru, ya triliunan rupiah uang dari pasar modal nggak akan pernah mengalir ke kantong para pendiri. Masuk akal banget. Oke, jadi katakanlah mereka berhasil. Bel bursa berbunyi, konfeti turun, dan para pendiri ini sekarang berenang di lautan uang tunai. Misi exit selesai. Ya, tapi uang tunai itu kan ibarat gula yang langsung mengundang semut. Begitu nilai kertas itu cair jadi miliaran dolar, tiba-tiba semua pihak menginginkan bagiannya. Tentu saja. Ada pemerintah yang datang nagih pajak, mantan mitra bisnis mungkin muncul bawa tuntutan hukum, atau bahkan mantan pasangan hidup minta gono-gini. Nah, gimana caranya pendiri ini mencegah kekayaan yang baru aja cair ini habis direbut oleh realitas dunia nyata? Disinilah arsitektur hukum memasuki fase kedua. Dokumen menyebutnya wealth protection atau perlindungan kekayaan. Pengacara berubah peran dari penjaga gerbang likuiditas menjadi arsitek benteng. Benteng perlindungan ya? Betul, instrumen utamanya ada 2 tergantung pada sistem hukum yang digunakan di suatu negara. Ada trust dalam sistem common law yang berakar dari tradisi Inggris. Oke, trust. Dan ada foundation atau yayasan dalam sistem hukum sipil yang dipakai di sebagian besar Eropa, contohnya di Liechtenstein. Inti dari kedua instrumen ini adalah manipulasi konsep kepemilikan hukum. Oke, mari kita berhenti sejenak di sini. Anda menyinggung soal common law dan hukum sipil. Terus ada instrumen seperti trust. Bagi kita, atau Anda yang mungkin nggak punya gelar sarjana hukum, coba jelaskan secara sederhana gimana persisnya trust ini bekerja. Karena dari luar, ini tuh terdengar kayak sihir aja gitu. Uang miliaran tiba-tiba menghilang dari radar pajak. Gimana mekanika dasarnya? Inti dari sebuah trust adalah memisahkan kepemilikan secara hukum dari hak menikmati hasilnya. Atau istilahnya memisahkan legal ownership dan beneficial ownership. Bisa kasih contoh konkret? Mari gunakan analogi. Bayangkan Anda punya sebuah harta karun. Daripada menyimpannya di rumah, di mana perampok bisa mengambilnya, Anda memasukkannya ke dalam brankas di sebuah bank. Oke, aman di brankas. Manajer bank memegang kunci dan secara resmi bertanggung jawab atas brankas itu. Dalam istilah hukum trust, manajer bank ini disebut sebagai trustee. Trustee, si pemegang kunci. Ya, Anda sebagai pemilik awal disebut settler. Anda menyerahkan harta itu dan ini bagian kuncinya. Secara hukum, harta itu kini milik bank, bukan milik Anda lagi. Tunggu, bukan milik saya lagi? Betul. Namun, Anda memberikan instruksi yang ketat bahwa isi brankas itu hanya boleh digunakan untuk, misalnya, membiayai gaya hidup anak-anak Anda. Anak-anak Anda ini disebut sebagai beneficiary atau penerima manfaat. Oh, wow. Jadi kalau saya dituntut secara pribadi karena, katakanlah, ada kasus malapraktik bisnis, atau kalau saya bercerai? Pihak lawan nggak bisa menyentuh harta di brankas itu. Karena secara hukum, harta itu bukan milik saya lagi. Harta itu murni milik si trustee. Tepat sekali. Benteng tak kasat mata ini memblokir hampir semua serangan dari luar. Karena secara hukum formal, aset itu bukan milik Anda dan juga bukan milik anak Anda secara langsung, maka kreditur nggak bisa menyitanya. Gila, pinter banget ya celahnya. Sangat pintar. Dalam banyak yurisdiksi, struktur berlapis ini kebal terhadap pajak warisan dan bahkan bisa bertahan lebih dari 100 tahun, jauh melampaui usia sang pembuat trust itu sendiri. Nah, disinilah bagian yang benar-benar menarik. Dan Anda baru aja menyentuh inti dari kontradiksi sistem ini yang bikin saya sedikit merurutkan kening saat baca sumber kita. Kontradiksi yang mana tuh? Gini, kalau saya sebagai miliarder menyerahkan kepemilikan legal miliaran dolar saya kepada sebuah perusahaan trustee, bukankah secara teknis saya kehilangan kendali atas uang saya sendiri? Secara teknis iya. Saya paham ini bagus untuk menghindari pajak atau tuntutan. Tapi di sisi lain, saya nggak bisa mendikte lagi dong gimana uang itu diinvestasikan. Atau jangan-jangan ada pintu belakang. Karena rasanya para miliarder arogan ini nggak mungkin mau begitu aja melepaskan kendali atas uang mereka. Pertanyaan yang sangat kritis. Iya kan? Bukannya ini seperti memakan kue tapi berharap kuenya tetap utuh? Gimana caranya asetnya aman, tetap bisa dikontrol? Anda benar. Mekanisme pintu belakang itu memang ada. Dan dokumen sumber kita secara eksplisit membongkar bagaimana para pengacara merancangnya. Gimana caranya? Secara formal, trustee memang memiliki kebebasan absolut. Kalau mereka terlihat sering diatur-atur oleh sang miliarder, pengadilan bisa membatalkan status trust tersebut karena dianggap cuma sebagai kedok. Oh, jadi harus terlihat independen di mata hukum. Tepat. Namun di dunia nyata, pengacara menyusun sebuah dokumen bayangan rahasia yang disebut Letter of Wishes atau Surat Permohonan. Ini bukan kontrak yang mengikat secara hukum. Terus apa dong? Ini cuma sekedar saran dari sang miliarder tentang bagaimana aset itu sebaiknya dikelola oleh trustee. Tunggu dulu. Kalau itu cuma saran dan nggak mengikat secara hukum, kenapa perusahaan trustee yang secara hukum pegang kendali penuh mau repot-repot mematuhinya? Mereka kan bisa aja mengabaikan surat saran itu. Secara teori, mereka bisa. Tapi disinilah kejeniusan para pengacara bekerja. Mereka menciptakan satu lapisan lagi di dalam struktur ini, yaitu peran protektor atau pengawas. Protektor? Siapa ini? Sang pendiri atau pengacara kepercayaannya seringkali ditunjuk sebagai protektor ini. Nah, kewenangan utama seorang protektor ini sangat sederhana tapi mematikan. Mereka punya hak penuh untuk memecat dan mengganti trustee kapan saja tanpa perlu memberikan alasan apapun. Oh, wow. Iya. Jadi, coba bayangkan sebuah perusahaan trustee di Pulau Cayman yang dibayar jutaan dolar setahun untuk mengelola brankas aset Anda. Tentu mereka nggak mau kehilangan klien super kaya itu, kan? Betul. Kalau mereka berani mengabaikan saran Anda dalam letter of wishes, Anda tinggal menggunakan hak protektor Anda untuk memecat mereka besok pagi, lalu mencari trustee lain yang jauh lebih penurut. Luar biasa. Benar-benar sebuah ilusi yang sempurna. Secara hukum kepemilikannya terpisah mutlak agar kebal dari tuntutan kreditur atau pajak negara, tapi secara operasional kendalinya tetap mutlak berada di tangan miliarder melalui ancaman pemecatan. Dan semua ini dirancang dengan sangat legal oleh para pengacara. Dan Anda tadi sempat menyebut Pulau Cayman. Sumber kita ini Sering banget nyebut yurisdiksi luar negeri, lalu ada istilah SPV, dan negara bagian Delaware di Amerika Serikat. Apa sebenarnya SPV ini, dan kenapa pengacara memilih Delaware atau Cayman? Apa yang bikin beda dari mendirikan perusahaan di, ya katakanlah, Jakarta atau London? Pemilihan yurisdiksi ini, itu ibarat memilih medan perang, di mana Anda tahu aturan mainnya sudah pasti berpihak pada Anda. Gimana tuh maksudnya? SPV atau Special Purpose Vehicle, pada dasarnya hanyalah perusahaan cangkang, anggap saja seperti sebuah kotak kardus kosong yang didirikan secara hukum hanya untuk satu fungsi spesifik. Misalnya, SPV ini murni cuma untuk memegang sejumlah saham atau hanya untuk menanggung satu jenis utang investasi. Cuma entitas di atas kertas ya? Iya. Nah, alasan mengapa entitas abstrak ini didirikan di tempat seperti Delaware bukanlah semata-mata karena rahasia pajak yang gelap seperti yang sering ada di film-film, melainkan karena prediktabilitas. Prediktabilitas? Maksudnya kepastian hukum? Betul sekali. Delaware memiliki sistem pengadilan khusus yang disebut Court of Chancery. Court of Chancery? Iya. Dan mereka nggak menggunakan juri yang terdiri dari warga biasa. Karena warga biasa mungkin punya sentimen emosional atau bias terhadap miliarder? Oh, saya paham. Jadi lebih aman buat si miliarder? Sangat aman. Kasusnya diputuskan murni oleh hakim yang sangat ahli dalam hukum bisnis korporat. Hal ini bikin setiap sengketa hukum sangat mudah diprediksi hasilnya. Terus kalau Cayman, tadi disebut juga? Di sisi lain, jika tujuan utamanya adalah membuat benteng aset yang benar-benar anti peluru dari kejaran kreditor yang agresif, pengacara akan memilih Pulau Cayman. Mereka punya regulasi perlindungan aset paling maksimal. Dan ada jersey juga disebut di dokumen. Ya, jika mereka ingin menyembunyikan identitas di balik lapisan kerahasiaan, namun tetap ingin terlihat bersih dan elegan di mata bank-bank internasional bergengsi, mereka akan mendirikan trust di jersey. Jadi pengacara ini kayak milih menu di restoran sesuai kebutuhan ya? Betul. Atau ibarat memadukan elemen-elemen yurisdiksi ini seperti sedang bermain Lego hukum. Bermain Lego hukum. Jadi mereka membangun arsitektur di mana kotak Legonya ada di Delaware, fondasi bentengnya di Cayman, dan atapnya di Jersey. Semuanya saling mengunci dan melindungi aset itu. Tepat sekali gambarannya. Dan ini membawa kita pada implikasi makro yang dibahas di bab 7 dokumen ini, yang sejujurnya, pas saya baca, cukup meresahkan. Coba, Anda posisikan diri melihat gambaran besarnya sekarang. Oke. Jika taktik benteng hukum ini nggak cuma dilakukan oleh satu orang CEO, kayak di kasus UPF tadi, melainkan ratusan atau ribuan keluarga super kaya secara global, dan ini dipertahankan secara terus-menerus lintas generasi, apa sebenarnya arti dari semua ini buat masyarakat kita? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, dokumen ini menyimpulkannya dengan satu frasa yang sangat kuat. Kapitalisme dinasti. Kapitalisme dinasti. Ya, ketika ratusan benteng hukum ini dipertahankan, kita nggak lagi sekedar berbicara tentang kompetisi pasar bebas yang meritokratis, di mana yang rajin akan kaya. Enggak, kita sedang menyaksikan kelahiran aristokrasi baru. Bangsawan modern ya? Betul. Bedanya gini, di Eropa abad pertengahan, kekayaan kaum bangsawan itu berbentuk sangat fisik, berupa tanah, perkebunan luas, dan kastil batu. Dan mereka mewariskannya turun-temurun? Iya. Mereka mempertahankan kekayaan itu lewat aturan primogenitur. Itu semacam hukum hak anak sulung, di mana seluruh tanah diwariskan hanya ke anak pertama, agar wilayah kekuasaan nggak terpecah-pecah. Masuk akal untuk zaman itu. Tapi masalah dengan tanah fisik adalah ia rentan terhadap revolusi rakyat, penyitaan oleh politik, atau hancur karena perang. Dinasti modern nggak lagi bermain dengan tanah fisik. Mereka bermain dengan kontrak yang sangat liquid. Ya, kontrak yang bisa melintasi batas negara dalam hitungan milidetik lewat server komputer. Ah, jadi bangsawan zaman dulu itu berlindung di balik tembok kastil batu yang tebal, sementara miliarder hari ini berlindung di balik kastil kertas. Atau lebih tepatnya, kastil berwujud file PDF di server Delaware. Kastil yang nggak bisa disentuh peluru. Tapi ini memunculkan pertanyaan kritis tentang legitimasi. Kalau kita ingat sejarah, bangsawan zaman dulu, ya suka atau nggak suka dengan sistem mereka, mereka membenarkan kekayaan dan privilege mereka dengan klaim pengabdian sosial. Ya, klaim keamanan. Benar. Mereka memimpin pasukan militer ke medan perang dan memberikan keamanan fisik bagi para petani dan rakyat di wilayahnya. Ada semacam kontrak pertukaran sosial di sana. Tapi bagi bangsawan masa kini, dari apa yang kita bedah sejauh ini, legitimasi mereka murni dari mana? murni dari dokumen hukum. Ya, kemampuan mereka menyewa firma hukum elit dengan harga selangit untuk mengeksploitasi dan menemukan celah internasional. Apakah sumber kita memiliki data keras tentang bagaimana fenomena aristokrasi tak kasat mata ini mengubah struktur ekonomi kita? Ada, dan datanya sangat tajam. Sumber kita merujuk pada World Inequality Database. Apa yang mereka temukan? Database ini menunjukkan bahwa konsentrasi kekayaan saat ini telah berbalik ke tingkat yang belum pernah terlihat lagi sejak era Gilded Age di akhir abad ke-19. Gilded Age, itu masa ketika para baron minyak dan pemilik rel kereta api menguasai ekonomi Amerika secara monopolistik, kan? Tepat. Dan saat ini, bayangkan, 1% kelompok teratas di Amerika Serikat menguasai lebih dari 30% total kekayaan nasional. Wow, 30% dikuasai 1% orang. Ya, bahkan di Eropa yang biasanya terkenal dengan jaring pengamanan sosialnya yang jauh lebih kuat, tren ketimpangannya terus merangkak naik berkat instrumen penghindaran lintas batas yang kita bahas tadi. Dokumen ini juga mengangkat sebuah studi yang sangat terkenal dari ekonom Raj Chetty di Universitas Stanford. Raj Chetty. Oh, ini studi yang membuktikan bahwa pergerakan mobilitas sosial menurun drastis, kan? Bahwa semakin sulit bagi orang miskin untuk naik kelas. Benar. Tapi ini bukan cuma sekedar soal sulitnya orang bawah untuk naik kelas, tapi sistem arsitektur hukum ini juga memastikan bahwa kelas atas tidak bisa jatuh miskin. Ah, jaring pengaman buat si kaya. Ya, pakar membandingkannya begini. Lihat keluarga Rothschild dari abad ke-19. Itu dinasti lama yang harus benar-benar secara aktif menavigasi perang dan krisis politik antar negara demi bertahan hidup. Karena kekayaan mereka terikat pada geopolitik nyata. Betul. Lalu bandingkan dengan dinasti modern lewat kontrak, seperti keluarga Walton di balik raksasa Walmart, atau keluarga Mars, si produsen permen raksasa. Perusahaan mereka memang beroperasi di pasar terbuka yang berisiko, tapi kendali keluarga atas triliunan dolar kekayaan itu dilindungi oleh struktur warisan kontrak tadi. Melalui trust dan instrumen semacamnya. Ya, struktur ini kebal terhadap resesi ekonomi, kebal terhadap tuntutan hukum, dan yang paling ironis, bahkan kebal terhadap kebodohan generasi pewarisnya sendiri. Ah ya, karena seperti yang Anda jelaskan tadi, trusti yang profesional di Cayman atau Jersey itulah yang akan mengambil alih kemudi manajerial kalau M ternyata anak pewarisnya terbukti nggak kompeten atau cuma suka foya-foya. Sementara si anak tetap menerima uang sakunya tiap bulan dari trusti. Betul sekali. Jadi roda kekayaannya nggak pernah berhenti berputar walau pewarisnya nggak ngapa-ngapain. Dan pengacara korporat inilah penembak jitu yang memastikan rodanya terus berputar aman. Wow. Itulah sebabnya pengacara bertindak sebagai arsitek ketimpangan. Itulah kesimpulan kritis dari bab tersebut. Masyarakat awam sering menyalahkan politisi atas ketidakadilan ekonomi. Tapi politisi itu kan hanya membuat undang-undang yang bersifat umum. Pengacaralah inovator sesungguhnya di lapangan. Mereka yang mencari celahnya. Iya, mereka yang menemukan celah antara undang-undang pajak suatu negara dengan yurisdiksi negara lain. Lalu menjahit lubang-lubang itu menjadi perisai pertahanan yang sepenuhnya legal. Hukum yang dulunya diciptakan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan publik, kini direkayasa ulang menjadi senjata pertahanan pribadi bagi segelintir elit. Realitas yang cukup berat untuk dicerna ya. Oke, mari kita rangkum perjalanan luar biasa yang baru aja kita lalui kepada Anda yang mendengarkan. Silakan. Kita udah melihat siklus penuh dari mesin kapitalisme kontrak. Dimulai dari penciptaan potensi nilai sebuah perusahaan privat yang kemudian diledakan menjadi likuiditas tunai yang nyata melalui upacara exit seperti IPO di lantai bursa. Momen penobatan. Yah. Lalu, setelah likuiditas miliaran dolar itu terbentuk, uang tersebut langsung dimasukkan ke dalam berangkas hukum tak kasat mata bernama Trust dan Foundation. Menggunakan permainan kotak Lego yurisdiksi dari Delaware, Jersey, hingga Cayman. Dan hasil akhirnya, penciptaan kapitalisme dinasti yang mengunci kekayaan itu lintas generasi. Dan secara langsung memperlebar jurang ketimpangan ekonomi global. Di mana pengacara adalah arsitek utamanya. Ini benar-benar membuka mata. Namun, ada satu ironi penutup dari dokumen ini yang wajib kita jatuhkan sebagai paradoks sebelum sesi ini selesai. Oh iya, apa itu? Sepanjang sesi, kita cuma membicarakan tentang bagaimana pengacara menang besar dan dapat bayaran mahal saat perusahaan kliennya sukses dan berhasil melakukan IPO. Tapi coba pikirkan ini, apa yang terjadi jika perusahaan atau investasi itu ternyata gagal total? Gagal, ya. Bagaimana kalau prediksi pasarnya meleset jauh, utangnya menumpuk tak terkendali, dan perusahaan itu hancur berantakan menuju kebangkrutan? Siapa yang menang dalam skenario itu? Secara logika, kalau perusahaan bangkrut, semua orang hancur kan? Investor kehilangan uangnya, pendiri kehilangan nilai sahamnya, dan pastinya ribuan karyawan kehilangan pekerjaan. Semua orang kalah. Semuanya kalah, kecuali pengacaranya. Tunggu, maksudnya? Mereka tetap dibayar. Pengacara tetap menang besar. Paradoksnya ada pada model billable hour. Itu adalah sistem di mana pengacara dibayar per jam kerja, bukan berdasarkan kesuksesan hasil akhir perusahaan. Dan tahukah Anda, besarnya skala industri restrukturisasi utang membuat sebuah kebangkrutan bisa sama menguntungkannya dengan sebuah IPO? Astaga, jadi kegagalan pun jadi tambang emas buat mereka. Sangat. Bahkan proses membedah perusahaan yang mati perlahan melalui negosiasi rumit antar kreditur, proses litigasi di pengadilan, dan likuidasi aset, itu bisa memakan waktu bertahun-tahun. Dan selama bertahun-tahun itu pula, jutaan dolar biaya hukum akan terus ditagihkan tanpa henti kepada perusahaan yang sedang sekarat tersebut. Sebelum sisa uangnya dibagikan ke kreditur. Tepat. Sisa remahannya baru dibagikan setelah firma hukum mengambil jatah mereka. Pada akhirnya, hukum adalah satu-satunya entitas yang selalu menang. Hukum mengkonversi kekayaan menjadi warisan kekuasaan saat terang benderang, dan ia menghisap habis sisa nilainya saat gelap gulita. Sebuah model bisnis tanpa celah kegagalan. Ya ampun, ini benar-benar memaksa kita untuk melihat mekanisme ekonomi dan keadilan dari lensa yang sama sekali baru. Dan, ini membawa saya pada satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan di rumah setelah sesi ini berakhir. Pemikiran yang menarik pastinya? Ya, dengarkan ini baik-baik. Jika kekayaan dan kekuasaan dinasti modern ini nggak lagi dilindungi oleh parit pertahanan yang dalam, nggak ada lagi tembok batu setebal 5 meter, atau pasukan bersenjata yang berjaga siang malam... Karena semuanya abstrak. Betul. Jika harta ini kini hanya dilindungi oleh kode-kode hukum rahasia di pulau-pulau Karibia dan tumpukan dokumen PDF di server Delaware, lalu akan seperti apa bentuk pengepungan dari masyarakat di masa depan? Bentuk revolusinya akan berubah. Tepat sekali. Di abad pertengahan, kalau rakyat merasa lapar dan ditindas, mereka tahu persis di mana letak kastil fisik sang raja, dan mereka tahu kemana harus berbaris membawa obor. Tapi hari ini, kastil itu mengambang di awan yurisdiksi yang tak kasat mata. Kastil yang terbuat dari kontrak. Iya. Apakah ini berarti revolusi atau perlawanan generasi berikutnya nggak akan lagi terjadi di jalanan kota yang berdebu, melainkan dilakukan di balik layar monitor? Apakah para peretas data, akuntan forensik, dan whistleblower yang berani membocorkan dokumen finansial rahasia adalah kesatria masa depan kita? Merekalah yang berusaha menjebol gerbang Delaware dan Cayman. Bener. Mereka yang berusaha membobol tembok-tembok yurisdiksi abstrak ini. Kita saat ini benar-benar hidup berdampingan dengan aristokrasi tak kasat mata, yang diatur oleh kode-kode hukum yang bahkan jarang kita baca. Sebuah perenungan yang sangat relevan. Terima kasih telah menemani kami menyelami dan membedah dokumen yang mengubah cara pandang ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.